Mitra bisnis, saya ingin tanya kepada Anda, kalau Anda ingin izin cuti sama bos Anda, apakah Anda mencari timing yang enak ketika bos sedang bahagia, mukanya senyum, baru minta izin? Atau Anda ingin hutang uang sama bos Anda? Atau Anda ingin memberikan kabar yang buruk? Anda mencari timing ketika bos sedang senang, sedang tenang, atau mencari saat di mana bos sedang murung, atau dia sedang sedih, atau dia sedang sakit hati? Secara tidak sadar, kita selalu mencari waktu yang tepat. Kalau kita mau menjual sesuatu, menawarkan sesuatu kepada teman, cari timing di mana dia lagi senang, lagi happy-happy, lagi ulang tahun, lagi punya banyak duit. Ternyata ini dapat dijelaskan dengan sebuah riset yang menarik ya. Ada orang yang menelpon kepada beberapa responden untuk ditanyai ya. Salah satu dari pertanyaannya adalah, bagaimana kepuasan Anda akan kehidupan yang Anda jalani ya. Bagaimana kepuasan Anda akan kehidupan yang Anda jalani? Cuma mereka menanyakan pada dua kondisi. Kondisi pertama, ketika hari seger ya. Ini terutama karena di Amerika itu kalau musim semi ataupun musim panas itu orang seneng ya. Karena hawanya segar, pemandangannya enak, dan lain-lain ya. Dan ditanyakan pada saat itu, dari 0 sampai 10, maka Anda menganggap kepuasan Anda akan kehidupan Anda berapa? Rata-rata, ternyata 7 atau 8 atau 9. Ketika pertanyaan yang sama ditanyakan pada audience level yang sama, tetapi saat itu sedang musim dingin, hawanya tidak enak, mendung, ada hujan, atau ada petir, dan lain-lain. Ternyata responden yang seharusnya memberi jawaban yang sama terhadap kepuasan kehidupannya, hanya memberi angka 5 atau 6. Mitra bisnis, hari ini, saat ini, kalau kita ditanyain, kamu sebetulnya puas tidak, bahagia dengan apa yang Anda dapatkan? Maka orang itu ternyata merefer pada saat ini, perasaan saya apa? Ya. Jadi kalau Anda tanya dia pada saat dia sedang marah dengan istrinya, sedang sedih, maka dia akan bilang, enggak, hidupku ini enggak bahagia. Tapi kalau Anda tanya, walaupun dia sering kecapean, kerjanya keras, ya, pada saat itu dia sedang tertawa dan sedang senang, senang hati, Anda tanya, bagaimana Anda, puas enggak dengan kehidupan Anda? Dia akan bilang, puas sekali, walaupun saya kerja keras, tapi puas. Ternyata, manusia itu sangat dipengaruhi oleh keadaan jiwa, keadaan kebahagiaan dan feelingnya pada saat ini, bukan yang lalu, dan bukan yang akan datang. Ya. Jadi Anda harus memperhatikan, ternyata orang itu memperhatikan kapan dia meminta sesuatu, kapan dia tanya, adalah karena pada saat dia senang, mood sifatnya ini lagi baik, moodnya baik, ya, maka dia akan menjadi orang yang menjawab pertanyaan Anda dengan baik pula. Ya. Terima kasih Mitra Bisnis, saya Tanah Disantoso dengan Business Wisdom. Anda dapat mengakses data saya pada www.tanahdisantoso.com atau Anda dapat mengakses dari Facebook saya, Tanah Disantoso. Sukses selalu untuk Anda.